Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Akhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid li fadilati syekh al-allamah Salih al-Fauzan hafizahallahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan hari ini kita akan masuk kepada bab yang keempat atau yang kelima, yaitu ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, berdakwah mengajak manusia kepada la ilaha illallah, kepada tauhid, dan memperingatkan mereka dari bahayanya syirik. Wala tafadhal akhuna Farhan. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح حفظه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. كتب penulis رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Bab mengajak manusia untuk mengerti makna, kandungan, konsekuensi dan syarat la ilaha illallah yang merupakan simbol tauhid. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah jalla wa ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, sesungguhnya ini adalah jalanku. Apa jalan beliau? Ad'u ilallah, aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah jalla wa ala agar mereka mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, sebagaimana larangan Allah jalla wa ala yang paling keras adalah syirik. Ala basiratin, dakwah yang aku lakukan ini dibangun di atas basirah. Basirah adalah ilmu, pengetahuan terhadap materi yang ia sampaikan dalam agama Allah jalla wa ala, dan pengetahuan ia terhadap kondisi orang-orang yang ia akan sampaikan dakwah kepada mereka, sehingga ia dapat memberikan atau menyampaikan suatu materi yang tepat sesuai dengan kondisi atau kapasitas mereka, dan itulah yang disebut dengan hikmah. Ana wa man ittaba'ani, demikianlah aku dan para pengikutku. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah jalla wa ala untuk menyampaikan bahwa merupakan prinsip hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang beliau tempuh adalah mengajak manusia kepada Allah jalla wa ala di atas ilmu. Kemudian beliau juga memberitakan bahwa itu pula jalan orang-orang yang mengikuti beliau. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa ciri atau kriteria mereka, orang-orang yang jujur mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu. Ini menerangkan kepada kita bahwa mereka berilmu, mengamalkannya, mendakwahkan ilmu tersebut dan bersabar di atasnya. Naam. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah dari segala kesyirikan dan kekurangan. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Surat Yusuf ayat ke-10. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan bahwa beliau dan orang-orang yang mengikuti, yang benar-benar mengikuti beliau dari umatnya adalah mereka berdakwah mengajak manusia kepada Allah Jalla wa'ala di atas ilmu. Maka ini menerangkan kepada kita keutamaan dan pentingnya berdakwah mengajak manusia kepada Allah Jalla wa'ala. Maka jelaslah sisi pendalilan dari ayat ini untuk judul bab yang diangkat oleh beliau. Berikut ini Syekh Shalal Fauzan menerangkan kepada kita kenapa pada bab yang keberapa ini? Keempat ya? Yang kelima ya? Di bab yang kelima ini beliau berikan judul ini. Apa sisi kesinkronan judul bab yang kelima ini dengan judul bab-bab yang sebelumnya? Syekh terangkan, karena di bab-bab sebelumnya, yang pertama Syekh telah menyebutkan di bab pertama tentang hakikat tauhid dan syirik. Di bab yang kedua, beliau telah menerangkan kepada kita keutamaan mati di atas tauhid, ya, dan selamat dari syirik, atau sebaliknya, bahayanya seorang hamba mati di atas syirik. Kemudian di bab yang ketiga, beliau pun menerangkan kepada kita keutamaan orang yang merealisasikan tauhid. Kemudian di bab yang keempat, beliau menerangkan kepada kita pentingnya sifat takut dari dosa syirik bagi seorang muslim dan muslimah. Maka di bab yang kelima ini, setelah beliau sebutkan empat bab di atas, beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa orang yang telah memahami empat hal di atas tersebut, maka seyogyanya dia mengajak manusia kepadanya. Karena tidak pantas orang yang telah mengetahui keutamaan tauhid, bahaya syirik, ya, hakikat tauhid dan syirik, dia telah mengetahui keutamaan merealisasikan tauhid dan bahayanya dosa syirik, tetapi dia tidak mengajak manusia, ya, kepadanya, ya, menunjukkan tiada belas kasihan dari hatinya kepada manusia. Ini menerangkan kepada kita ketajaman pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau dalamnya ilmu beliau dari susunan-susunan bab yang beliau berikan di dalam kitab ini. Oleh karena ya, sebagian para ulama menyebutkan ini sebagai sisi kesamaan antara kitab Tauhid dan Sahihul Bukhari karya Al-Imamul Bukhari. Di mana para ulama menyebutkan bahwa fikihnya Al-Imam Al-Bukhari itu diketahui dari judul-judul bab yang beliau angkat, yang beliau susun di dalam kitab sahihnya. Demikian pula fikih dan kedalaman ilmu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu diketahui dari judul-judul bab yang beliau angkat di dalam kemataan kitab Tauhid. Jadi judul-judul bab yang beliau sebutkan di sini, ya, tidak beliau sebutkan begitu saja ya, sekedar tanpa pertimbangan apakah sisi kesinkronan bab yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga dan seterusnya. Kenapa suatu judul disebutkan di bab yang nomor kesekian sementara judul yang lainnya disebut pada bab yang lain lagi? Ini semuanya ada pertimbangan ilmiahnya. Nah, untuk bab yang kelima ini pertimbangan ilmiahnya adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di atas tadi. Baik, berikut ini penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan terhadap beberapa kosakata yang ada pada ayat di atas. Faddal. Ad-du'a ay da'watun nas ila syahadati an la ilaha illallah ay ila tauhidillah wal imani bihi wa bima ja'at bihi rusuluh mimma huwa madlulu hadhihi syahadah. Qul al-khitabu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها سبيلي طريقتي ودعوتي أدعو إلى الله إلى توحيد الله لا إلى حظ من حظوظ الدنيا ولا إلى رئاسة ولا إلى حزبية على بصيرة على علم بذلك وبرهان عقلي وشرعي. والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullahu ta'ala, makna ucapan penulis al-musannif bab ad-du'a. Ad-du'a maksudnya di sini adalah da'watun nas. Maka jangan diterjemahkan bab doa kepada persaksian la ilaha illallah. Ini kurang tepat. Terjemahan yang tepat adalah bab berdakwah mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Maksud kepada syahadat la ilaha illallah adalah ila tauhidillahi wal imani bihi wa bima ja'at bihi rusuluh mimma huwa madlul hadhihi syahadah, yaitu mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah jalla wa ala, beriman kepadanya dan beriman kepada syariat yang dibawa oleh rasul-rasulnya, yang itu merupakan kandungan daripada syahadat la ilaha illallah. Nah, hadihi, kalimat hadihi atau kalimat kul, ini adalah kata kerja perintah ya, yang Allah Jalla wa'ala utarakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah memerintahkan Nabi untuk berkata. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa suatu prinsip itu terkadang tidak sekedar diperlihatkan dengan perbuatan, tetapi terkadang perlu untuk disampaikan. Seperti di dalam ayat ini, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya prinsip beliau dan prinsip orang-orang yang jujur mengikuti beliau. Nah, ini salah satu juga para ulama sebutkan metode dalam pendidikan ya. Ketika seorang mendidik anak-anaknya, tidak cukup dengan sekedar perbuatan yang ia perlihatkan. Ya, tidak cukup sekedar dengan perbuatan baik yang ia perlihatkan atau sikap meninggalkan kejelekan, tetapi dia terkadang perlu menyampaikan secara lisan bahwa saya berprinsip demikian dan demikian dan demikian. Ya. Agar itu lebih allati ad'u ilaiha wa tariq allati ad'u ilaiha wa tariqatu allati ana 'alayha. Maksudnya adalah dakwah yang aku jalani dan yang dijalani, wa tariqah allati ana 'alaiha, inilah dakwah yang aku mengajak manusia kepadanya dan inilah jalan yang aku berada di atasnya, yaitu mengajak mereka kepada Allah di atas ilmu. Sabili artinya adalah tariqati wa da'wati, jalan dan dakwahku. Ad'u ilallah artinya adalah ila tauhidillah, la ila hadhin min hududid dunya wa la ila ri'asatin wa la ila hizbiyatin. Arti ad'u ilallah adalah aku mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, bukan kepada nilai-nilai dunia, bukan pula untuk memperoleh kedudukan, dan bukan pula kepada hizbiyah, partai ya. Hizbiyah itu definisinya adalah alladzina yuwaluna wa yu'aduna fi syakhsin wahid, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Majmu' Fatawa, yaitu orang-orang yang membangun al-wala' wal-bara', sikap loyal dan sikap benci di atas kepribadian seseorang. Ya, mencakup ya, dibangun di atas media yang dia punya, dibangun di atas partainya, siapa yang bersama partainya atau siapa yang mendukung gurunya, yang bersama gurunya, bersama medianya dan seterusnya, maka dia berikan loyalitas kepadanya tanpa melihat dia benar atau salah. Sebaliknya, siapa yang tidak bersamanya, bersama gurunya, bersama medianya, bersama pendidikannya, maka dia akan memberikan sikap benci, berlepas diri darinya tanpa melihat apakah orang tersebut benar ataukah salah. Ini namanya hizbiyah. Alhasil hizbiyah itu adalah suatu sikap yang di situ terjadi dayiq fil wala'i wal bara', kesempitan, standar ganda dalam berloyalitas dan membenci. Ya. Dan hizbiyah itu banyak sebabnya. Apakah karena mereka sudah membentukkan suatu partai, suatu organisasi, ya, suatu ya, ormas yang di atasnya mereka membangun loyalitas dan benci, ya, dengan bahasa mereka menggunakan standar ganda di dalam membenci dan mencintai orang lain. Dan tidak mesti harus ada partai, ya. Dan tidak mesti hizbiyah itu terbentuk secara formal, ya. Tetapi tanpa partai, tanpa ormas pun terkadang seorang jatuh ke dalam hizbiyah tatkala ia berstandar ganda dalam mencintai dan membenci orang lain. Sebagai contoh misalkan, siapa yang bertentangan, berbeda dengan pendapat kelompoknya atau kabilahnya, sukunya, tidak sesuai dengan keluarga besarnya, tidak sesuai dengan grup gowesnya misalkan, tidak sesuai dengan grup nongkrong dia di warung kopi, maka dia bersikap barok kepadanya. Sebaliknya, jika orang tersebut bergabung kepadanya, maka dia bersikap wala karena nilai gabungan nongkrong. Ini keliru, ya. Maka jangan sampai orang yang sudah ngaji, ya, justru jatuh ke dalam sikap yang seperti ini. Ya, al-hizbiyah masakhah. Hizbiyah itu sesuatu yang kotor, tidak baik. Seorang mukmin dia membangun al-wala wal bara'nya di atas tauhid, di atas sunnah. Siapa saja yang mengikuti Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas manhajus salaf, mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan bid'ah, maka dia adalah saudara kita. Walaupun ya, ada kesilangan pendapat atau bahkan terjadi clash dalam urusan dunia antara kita dengan dia, antara dalam dunia bisnis kita, atau pernah terjadi keributan antara suku kita dengan suku dia, atau terjadi ketegangan antara keluarga besar kita dengan keluarga besarnya, antara guru kita dengan gurunya, ya, itu tidak kita jadikan sebagai patokan. Innamal mu'minuna ikhwah, kaum mukminin itu bersaudara. Makanya para ulama sebutkan dalam pembahasan kapan seorang itu dikategorikan ahlu sunnah dan kapan dikeluarkan dari da'iratus sunnah, maka mereka sebutkan barang siapa yang berada di atas Al-Quran, di atas as-sunnah, dan di atas ijma', maksudnya di jalan para salaf, maka dia dikatakan ahlu sunnah tiwal jama'ah. Ya. Walaupun mungkin terjadi clash antara guru dia dengan guru kita, tahdir mentahdir guru dia dengan guru kita, ya, atau beberapa ustaz tidak suka kepadanya, tetapi kita tidak melihat ada penyimpangan akidah padanya, tidak ada penyimpangan manhaj padanya, maka kita katakan dia ahlu sunnati wal jamaah. Kita mesti bersikap jujur dan ilmiah. Jangan sekali-kali kita membangun sikap kita terhadap orang lain di atas nilai-nilai dunia seperti egois, ya, pendapat pribadi demi, ya, mempertahankan dinasti kita dalam berdakwah dan sebagainya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiada suatu kata yang keluar dari suatu mulut melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Masail Kitab Tauhid dan juga selain beliau dari ulama yang mensyarah Kitab Tauhid ini menyebutkan bahwa terkadang seseorang itu mengajak kepada pribadinya sekalipun isi dakwahnya mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mengajak kepada nilai-nilai dunia itu tidak mesti karena materi yang dia sampaikan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Terkadang materi orang yang berdakwah dengan materi yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan di atas manhajus salaf, dia telah mengajak kepada pribadinya. Bagaimana itu? Para ulama sebutkan, ketika ada orang lain selainnya yang juga mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah di atas Tauhid, di atas Sunnah, dia hasad kepadanya, dia tidak ingin orang lain belajar kepadanya, maka kata para ulama, fahuwa yad'u ila nafsi, maka pada hakikatnya dia sedang berdakwah kepada pribadinya, bukan kepada orang lain. Karena seorang muslim bahagia, senang dia mestinya tatkala ada orang lain yang menemani dia berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala, bukan justru hasad. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sungguh salah satu di antara kalian belum beriman sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Tatkala kita senang mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah karena besarnya keutamaan berdakwah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka semestinya sikap demikian juga ada kita berikan kepada saudara-saudara kita. Nah, bukankah kita senang dan berterima kasih apabila kita sedang melakukan pembersihan ya, tempat yang kotor, kemudian datang orang lain membantu kita, ikut menyapu bareng kita ya, membantu kita mengumpulkan sampah tersebut dan membuangnya. Maka demikian pula tatkala ada saudara kita yang datang bergabung menemani kita mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas manhajus salaf, mestinya kita bersyukur, berterima kasih dan memuji dia serta menyampaikan kepada orang agar orang belajar kepadanya. Beda hanya jika yang datang ke medan dakwah tersebut adalah orang yang mengajak kepada syirik, mengajak kepada bid'ah ya, ya, dan melemparkan syubhat-syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, maka tentunya sikap yang terpuji dari kita adalah memperingatkan manusia bahayanya orang tersebut. Ini hal yang perlu diperhatikan karena syaitan amat semangat untuk merusakkan persaudaraan di antara ahli tauhid, sebagaimana Nabi SAW bersabda, inna syaitana qad ayisa an ya'budahul musallun walakin fi jaziratil arab walakin fi tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk menjerumuskan ahli tauhid ke dalam syirik, tetapi dia tidak pernah putus asa untuk merusakkan persaudaraan di antara mereka. Oleh karenanya para ulama menyebutkan ya, terkadang sebagian ahli tauhid cukup mudah untuk diprovokasi, mudah berpecah ya, mudah berpecah ya, ketimbang orang yang mudah tersinggung dalam urusan-urusan dunia, ketimbang orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah ya, karena upaya syaitan yang luar biasa terhadap mereka. Maka ini peringatan kepada kita bahwa dakwah yang terpuji dan bernilai ibadah di sisi Allah, yang dengannya seorang akan mendapatkan keutamaan yang telah Allah beritakan dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW, adalah tatkala dia berdakwah di atas ikhlas, mengharap pujian balasan hanya dari Allah Jalla wa'ala, dan di atas ilmu ya, dan serta ya, mengajak mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila dia melihat orang yang mengikuti dakwahnya telah mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah bahagia. Sekalipun mereka tidak jumpa dengannya, setelah kajian mereka enggak bersalaman dengannya, tidak pernah membantu ia, tidak pernah menanyakan apa kabar dia, ya. Nah, dan tidak bertamu ke rumahnya. Dia enggak tersinggung. Karena yang penting bagi dia adalah dia berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada manusia dan memperingatkan mereka dari kebatilan. Naam. Kemudian kata Syekh, ala basiratin. Arti ala basira adalah ala ilmin bidzalik, di atas ilmu tentang dakwah yang ia sampaikan, wa burhanin, di atas penjelasan yang nyata, wa aqlin wa syar'iyyin, pengetahuan yang sifatnya dari Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah pengetahuan yang sifatnya dibangun di atas akal yang sehat, maksudnya dia mengetahui kondisi madu'unya. Adapun ilmu tentang agama dasarnya adalah Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salaf. Akan tetapi terkadang ada suatu metode di dalam dakwah, suatu sikap yang membutuhkan akal yang bijak atau membutuhkan pengalaman yang benar ya. Dan tentunya ya, itu semuanya ya, mesti di atas ilmu dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh katakan wal basirah, arti basirah adalah al-ma'rifatul lati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Adalah pengetahuan yang dengan pengetahuan tersebut ia dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Karena apabila dia tidak memiliki ilmu pengetahuan yang dengannya dia mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan, maka bagaimana dia akan berdakwah? Seperti yang dikatakan dalam pepatah Arab, "Wattabibu yudawi wa huwa mariid." Bagaimana mungkin seorang dokter mengobati pasiennya sementara ia sendiri sakit? Faqidu syai la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tentunya tidak mampu memberikan sesuatu kepada manusia. Nah, berikutnya. Wa man ittaba'ani ay amana bi wa saddaqani yahtamilu annahu 'athfun 'ala adh-dhamir al-marfu' fi ad'u fayakunu al-ma'na ana ad'u ila Allah 'ala basiratin wa man ittaba'ani kadhalika yad'u ila Allah 'ala basira wa yahtamilu an yakuna 'athfan 'ala adh-dhamir al-munfasil ana fayakunu al-ma'na ana wa atba'i 'ala basira wa at-tahqiq أن العطف يتضمن المعنيين فأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله وسبحان الله وأنزه الله وأقدسه عن أن يكون له شريك في ملكه أو معبود بحق سواه. نعم. Kemudian beliau ingin menerangkan kepada kita kedudukan وَمَنِ تَبَعَنِي secara nahu. Ya, وَمَنِ تَبَعَنِي secara nahu. أنا وَمَنِ تَبَعَنِي. Yang kesimpulannya ada dua ya pendapat. Sebagian ulama menyatakan ana di sini sebagai mubtada, ya, sebagai mubtada. Qul hadhihi sabili ad'u ila ad'u ila Allah ala basiratin. Ana wa man ittabani. Ya. Baik. yani ana wa man ittabani ad'u ila Allah ala basirah. Pendapat yang lainnya menyatakan bahwa ana di sini adalah taukid daripada dhamir ad'u. Yang kedua-duanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Qaulul Mufid memiliki makna yang sama, bahwa di dalam ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar, mereka berprinsip untuk selalu berdakwah mengajak manusia kepada Allah, dan dakwah mereka tersebut dibangun di atas ilmu. Maka kata Syekh, ana wa man ittaba'ani, maksud orang yang mengikutiku adalah amana bi wa saddaqani, dia beriman kepadaku dan membenarkan aku. Yahtamilu annahu 'athfun 'ala adh-dhamir al-marfu'. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalimat wa man ittaba'ani merupakan ataf terhadap dhamir marfu yang mustatir tentunya pada ad'u. Ya. Maka maknanya adalah inilah jalan, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Demikian juga wa hadhihi sabilu man ittaba'ani yad'una ila Allah. Maka maknanya ad'u ila Allah 'ala basiratin wa man ittaba'ani kadzalik yad'u ila Allah 'ala basirah. Aku mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku dari umatku, mereka juga mengajak ke manusia kepada Allah di atas ilmu. Ini makna yang pertama untuk ayat di atas dari firman-Nya ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kemungkinan yang kedua, an yakuna 'athfan 'ala adh-dhamir al-munfasil. Bahwa kalimat wa man ittaba'ani adalah 'athf terhadap dhamir al-munfasil. Yaitu ana. Yang pertama wa man ittaba'ani ma'thuf kepada dhamir al-marfu' al-mustatir pada ad'u. Yang kedua, dia dhamir kepada ana. Maka maknanya adalah ana wa atba'i 'ala basirah. Aku dan pengikutku berada di atas basirah. Berarti dia sebagai mubtada. Ana di sini sebagai mubtada. Naam. Maknanya semuanya menunjukkan bahwa fa atba'uhum ahlul basirah ad'auna ila Allah. Wa tahqiqan al-'athfa yatadhamman al-ma'nayn. Kedua kemungkinan ini menunjukkan satu makna yang sama, bahwa Nabi dan para pengikutnya itu adalah ahlul basirah. Mereka mengajak manusia kepada Allah di atas basirah. Kemudian makna wa subhanallah, maha suci Allah, adalah wa unazzihullah wa uqaddisuh. Aku mensucikan Allah Jalla wa Ala ala an yakuna lahu syarik, dari kesukutuan dan pada kerajaan, au ma'budun bihaqqin siwah, dengan cara, dengan berkeyakinan bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi selainnya. Maka tiada arti dari ucapan subhanallah jika seorang tetap melakukan syirik. Ucapan subhanallah ya menunjukkan orang tersebut mentauhidkan Allah dan mensucikan Allah Jalla wa'ala dari segala bentuk kesyirikan. Baik, dengan ini kita telah mengetahui beberapa atau terkait mengetahui makna kosakata yang ada pada bab dan ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di matan. Berikut ini makna ayat di atas secara global. Naam. Al-ma'na al-ijmali lil ayah ya'muru Allah rasulahu an yukhbira an-nasa 'an tariqatihi wa sunnatihi annaha ad-da'watu ila shahadati an la ilaha illallah 'ala 'ilmin wa yaqinin wa burhan. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilayhi 'ala 'ilmin wa yaqinin wa burhan. Wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihuna Allah 'an ash-shariki lahu fi mulkihi wa 'an ash-shariki lahu fi 'ibadatihi wa yatabarra'u mimman asyraka bihi wa in kana aqraba qarib. Makna ayat secara global adalah Allah Jalla wa Ala memerintahkan rasulnya menyampaikan kepada manusia tentang jalan dan prinsip beliau, bahwa beliau memiliki suatu jalan, suatu prinsip, yaitu mengajak manusia kepada tauhid, kepada la ilaha illallah, di atas ilmu, di atas keyakinan. Karena jangan sampai seorang yang berdakwah kepada sesuatu yang dia sendiri masih ragu tentangnya, ya, berbicara dengan suatu materi yang dia belum memiliki keyakinan di atasnya. Dia punya pengetahuan, tapi pengetahuannya itu masih dhan, dan lebih parah lagi waham. Dia masih ragu tentang kebenaran yang ia sampaikan, atau dia masih ragu tentang kebatilan yang ingin ia peringatkan manusia darinya. Wa burhanin, dan di atas penjelasan yang nyata. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilaihi 'ala 'ilmin wa yaqin wa burhanin. Demikian pula seluruh orang-orang yang mengikuti beliau, mereka juga mengajak manusia kepada dakwah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, di atas ilmu, di atas yakin dan burhan. Ini menerangkan kepada kita bahwa di antara bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jujurnya kita mengikuti beliau adalah kita mengajak manusia kepada dakwah yang telah beliau tegakkan, tauhid, as-sunnah, dan memerangi syirik dan bid'ah. Wa annahu wa atba'uhu wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihuna Allah 'an syariki lahu fi mulkihi. Kesimpulan yang kedua dari ayat di atas adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya mensucikan Allah Jalla wa Ala dari kesyirikan, bahwa Allah tidak memiliki sekutu, fi mulkihi, dalam kerajaannya, wa ani syariki lahu fi ibadatihi, dan mereka menyekutukan Allah, mensucikan Allah Jalla wa Ala dari kesekutuan dalam ibadah kepadanya. Kesimpulan yang ketiga dari ayat di atas, wa yatabarra'u mimman asyraka bihi wa in kana aqraba qarib. Ia berlepas diri dari seluruh orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, sekalipun orang tersebut kerabat yang amat dekat kepadanya. Nah, ini sikap al-bara'ah. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang justru oleh karenanya secara akidah dan prinsip, seorang tidak boleh mengatakan seorang itu saudaranya kecuali orang tersebut bertauhid, ya, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah. Persaudaraan di antara kaum mukminin hanya dibangun di atas tauhid. Innamal mu'minuna ikhwah. Naam, barakallahu fik. Berikut ini Syekh akan terangkan kepada kita sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini. 6. Faddal. Munasabatul ayati lil bab anna Allah zakara fiha tariqatal rasuli wa atba'ihi hiya ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah wa ala ilmin bima yad'una ilayh. ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو موضوع الباب. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menyebutkan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya bahwa mereka berdakwah mengajak manusia kepada la ilaha illallah di atas ilmu. Maka ini menerangkan kepada kita wajibnya berdakwah kepada tauhid. Menjelaskan kepada manusia makna la ilaha illallah yang itu merupakan materi di dalam bab ini. Karena dalam bab ini Syekh sebutkan keutamaan atau dakwah kepada la ilaha illallah. Maka sangatlah jelas sisi ketepatan atau kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab yang beliau berikan ini. Berikut ini pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari ayat di atas. 6. Ma yustafadu minal ayah anna da'wah ila syahadati an la ilaha illallah ya tariqatul rasuli wa atba'i. Pelajaran pertama yang dapat dipetik dari hadis di atas bahwa berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala merupakan jalannya Rasul dan jalannya orang-orang yang mengikuti beliau. Nah, berikutnya. Annahu yajibu 'ala ad-da'iyati an yakuna 'aliman bima yad'u ilayh, 'aliman bima yanha 'an. Bahwa merupakan sebuah kewajiban atas setiap dai yang berdakwah agar dia berilmu, memiliki pengetahuan terhadap sesuatu yang ia mengajak manusia kepadanya dan terhadap sesuatu yang ia mengajak manusia untuk meninggalkannya. Karena dakwah ini bukan panggung sandiwara, karena dakwah ini bukan panggung acting, karena dakwah ini bukan sekedar menghibur manusia, membuat yang sedang sedih menjadi tertawa, yang sedang tertawa bisa menjadi sedih, bukan. Dakwah ini adalah mengajak manusia kepada kebenaran yang menyampaikan mereka ke syurga Allah Jalla wa'ala dan memperingatkan mereka dari jalan-jalan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Maka modal utama dakwah adalah ilmu, bukan orasi. Ya, karena zaman sekarang ustaz yang kocak itu lebih laku daripada ustaz yang berilmu. Ustaz yang viral ya pasti lebih laku daripada ustaz yang kurang viral, walaupun ustaz yang kurang viral tersebut memiliki ilmu yang luar biasa. Nah, dan bagaimana kita tahu dia berilmu? Yang pertama, kita telah melihat background dia di dalam menuntut ilmu agama. Sudah berapa lama dia menuntut ilmu agama? Kepada siapa saja dia berguru? Nah, kemudian dengan menilai hafalan Al-Quran dan hadis yang dia miliki. Karena ulama salaf dahulu menyatakan kana ahfazuna a'lamana, orang yang paling banyak hafalan di antara kami dialah orang yang paling berilmu. Oleh karenanya tidak kita dapatkan dari ulama kita yang kita telah duduk bersimpuh kepada mereka kecuali mereka orang-orang yang sangat memperhatikan hafalan Al-Quran dan hafalan hadis. Seperti guru kami Syekhuna Abdul Rahman Al-Adni rahimahullah. Beliau sudah hafiz Al-Quran yang menghafal ribuan hadis, tetapi kita melihat setiap hari beliau punya waktu 2 jam khusus untuk nyetor hafalan Al-Quran dan hadis serta mutun mutun ilmiah. 1 jam beliau gunakan untuk nyetor Al-Quran. Dalam 1 jam tersebut beliau menyetor 2 juz Al-Quran. Dalam 1 jam hafalannya beliau setorkan setiap hari. Ya. 1 jam lagi beliau gunakan untuk nyetor matan, kadang beliau nyetor hadis, kadang menyetor jurumiyah, matan-matan ilmiah yang lainnya. Dan hadis yang menjadi yang beliau selalu meraja' adalah matan Riyadhus Shalihin. Demikian pula ulama-ulama lain yang kita lihat. Tidak pernah kita melihat ada ulama kita mereka jadi ulama hanya sekedar pandai berorasi atau hanya karena pandai menulis saja. Copy paste. Karena terkadang sebagian orang ketika kita baca tulisannya seakan-akan luar biasa ilmunya. Tapi begitu kita duduk, diskusi, berbicara dengannya baru kita tahu bahwa dia tidak punya ilmu, hanya saja punya keahlian di dalam menulis. Karena mampu menguasai laptop, karena bagus bahasa Indonesianya, mampu menggunakan aplikasi-aplikasi ilmu. Ya. Berbeda dengan para ulama, tulisan-tulisan ilmiah mereka itu dikarenakan mereka sudah belajar duduk bersimpuh puluhan tahun kepada guru mereka sebelumnya. Juga dikarenakan mereka telah banyak membaca karangan-karangan ulama setelah mereka mempelajari kitab-kitab pelajaran kepada guru mereka. Dan juga karena mereka memiliki hafalan yang cukup banyak. Karena mereka hafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Nabi SAW serta ucapan para ulama dalam bab-bab ilmu agama. Oleh karena yang sebagai contoh, misalkan Syekhuna Muhammad Al-Imam. Beliau enggak tahu apa itu Android. Beliau enggak bisa ngetik laptop. Tapi kitabnya ratusan, yang tebal maupun yang tipis. Beliau tulis dengan tulisan tangan di buku tulis, kemudian sama murid beliau diketik dan kembali ke dengan laptop. Setelah itu dicetak. Nah, beda dengan sebagian orang menuntut ilmu agama, dari awal untuk ilmu agama sudah sibuk nulis dia. Padahal silsilah durus belum selesai. Ya. Bahkan sebagian orang tidak punya perhatian sedikit pun untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Dia enggak punya program untuk menghafal Al-Qur'an dan tidak punya program menghafal hadis-hadis Nabi. Hanya sekadar duduk di halaqah belajar murojaah selesai. Lah, ini keliru. Bahkan di antara ulama dahulu ada yang tidak diperbolehkan belajar ilmu sampai dihafal Al-Qur'anul Karim. Ya. Tidak didapatkan sepanjang sejarah para ulama kita enggak punya hafalan. Dan bukti yang paling nyata adalah ketika mereka menyampaikan ilmu, keluar hafalan-hafalan yang luar biasa dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulut mereka. Andai kata mereka tidak menghafalnya, tentunya itu tidak mungkin keluar. Maka ini hal yang perlu kita perhatikan sebagai penuntut ilmu agama. Seorang penuntut ilmu agama mesti punya program menghafal Al-Qur'an. Kalau dia belum hafiz, berarti dia harus punya program menghafal, menambah hafalan baru dan mengulangi hafalan lama. Ya, kalau dia sudah hafiz, berarti dia harus punya waktu setiap hari untuk menyetorkan hafalan lamanya di Al-Qur'anul Karim. Demikian pula terhadap hadis Nabi, ya, dia harus punya waktu untuk menambah hafalan baru dan waktu untuk menyetorkan hafalan lamanya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dia hafal. Ya. Dia juga harus punya waktu untuk belajar, ya. Dia harus punya waktu untuk membaca, baik membaca pembahasan-pembahasan yang akan dia sampaikan kepada umat ataukah bacaan tentang ilmu secara umum sebagai penambahan pengetahuan terhadap dirinya. Ini penting diperhatikan, ya. Jadi dakwah itu bukan sekedar seorang sudah viral sudah cukup sebagai modal dakwah. Dia punya orasi cukup sebagai modal dakwah. Dia pandai menguasai laptop, pandai menguasai aplikasi ilmu, ya, berarti sudah cukup. Lah, Imam Ahmad menyatakan minal mahdi ilal lahadi. Ilmu belajar dan mengajar ilmu agama akan kita lakukan dari semenjak kita digendong oleh ibunda kita dan sampai kita masuk ke dalam liang lahad. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama kibar, di umur beliau yang sudah lanjut disebutkan beliau masih menyetorkan matan jurumiyah. Demikian ulama kita. Nah, barakallahu fik. Nah, berikutnya. الثاني أنه يجب على الداعية أن يكون عالما. الثالث التنبيه على الإخلاص في الدعوة بألا يكون للداعية مقصد سوى وجه الله لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رئاسة أو مدح من الناس أو دعوة إلى حزب أو مذهب. Pelajaran ketiga yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah peringatan untuk ikhlas dalam berdakwah. Di mana tujuan seorang dalam berdakwah adalah mencari wajah Allah Jalla wa'ala. Dia berharap dengan dakwah yang ia lakukan tersebut, dia dapat melihat wajah Allah pada hari kiamat. Dia dapat memperoleh syurga yang Allah Jalla wa'ala janjikan. Dia tidak bertujuan untuk memperoleh harta. Apabila orang memberi, ya, dia menerimanya. Jika orang tidak memberi, ya, tidak membuat dia pun mundur dari jalan dakwah. Dia sampai berkata, ya memang saya udah ikhlas dakwah, tapi kalian yang udah ngaji juga ikhlas dong bantuin saya. Itu enggak perlu disampaikan. Ya. Allah Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang membela agamanya. Allah akan mengetuk hati hamba-hambanya untuk membela dia dengan harta mereka. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan mereka, orang-orang yang berbuat baik. Belum pernah terjadi ada orang, seorang ulama ya, atau seorang da'i yang memiliki ilmu agama dan fokus berdakwah di atas ilmu dan ikhlas, lantas tiada satupun hamba Allah yang membantu dia dengan hartanya. Belum pernah kita dapat. Para nabi, ya, nabi ya, berdakwah cukup ikhlas. Allah ciptakan untuk mereka sahabat-sahabat yang membantu beliau dengan fisik mereka dan dengan harta mereka. Maka yang penting kita perhatikan adalah bagaimana kita memiliki ilmu, mengamalkan ilmu, berdakwah dia mengajak manusia kepada ilmu yang telah kita ketahui dan bersabar di atasnya. Adapun bantuan manusia tidak perlu kita pikirkan, itu adalah urusan Allah Jalla wa Ala. Naam. Au ri'asatin, dengan pula tujuannya untuk mendapatkan kedudukan. Ya, ilmu, dakwah. Begitu sudah menjadi da'i 1 juta umat, rupanya naik caleg. tujuannya jadi caleg. Ya. Tujuannya biar lewat PNS di kantor KAD, dinas keagamaan misalkan. Ya. Tujuannya ya untuk mendapatkan suatu kedudukan. Au madhin minan nas. Yang ketiga, dan ini tidak kalah bahayanya, ini juga peringatan keras kepada kita semua, dan pertama kali Anas sendiri yang membacakan kitab ini, ingin dipuji oleh manusia. Karena ada sebagian orang dia tidak terlalu ingin untuk mendapatkan harta, ya, dia juga ingin mendapatkan kedudukan jabatan dari manusia karena dakwahnya itu, tetapi dia ingin popularitas. Begitu ada ustadz lain, da'i lain yang rupanya lebih viral dari dia, atau orang memuji orang da'i tersebut di depannya, langsung dia bunuh karakternya. Ya, ini menunjukkan ada sesuatu di dalam hatinya. Tidak bisa mendengar pujian manusia kepada orang lain yang juga berdakwah sama dengannya. Mestinya kalau dia mendengar ada orang lain memuji saudaranya yang sama-sama berdakwah kepada Tauhid dan As-Sunnah, dia tambah lagi pujian dari dia. Yang justru dia, ya, memang beliau ya memang sekarang viral, tapi ini menunjukkan ada penyakit di dalam hati kita. Berarti kita ingin dipuji oleh manusia. Buktinya kalau ada orang lain dipuji di depan kita, kita enggak senang. Maunya kita yang paling dipuji. Ini sangat bahaya. Oleh karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhibani ja'ani ursila lil ghanabi bi afsadaha min ar-rajuli yuhibbu asy-syaraf yuhibbu al-mala wasy-syarafa li dinihi." Sungguh tidaklah dua serigala yang sedang lapar kemudian dilepaskan ke sekelompok kambing itu lebih berbahaya terhadap kambing tersebut ketimbang bahayanya cinta popularitas dan cinta harta terhadap agama. Artinya, serigala yang sedang lapar itu cukup berbahaya atau cukup membahayakan kambing. Tetapi kecintaan terhadap harta dan popularitas itu lebih membahayakan seseorang terhadap agamanya ketimbang bahayanya serigala yang sedang lapar terhadap kambing. Serigala yang sedang lapar kalau dilepaskan ke gerombolan kambing, diapain kambing jamaah? Dikupas-kupas sama dia, ya kan? Habis dibuat kambing tersebut, hancur dibuatnya. Demikian pula, kecintaan terhadap harta dan popularitas akan menghancurkan agama seseorang. Betapa banyak orang yang tadinya istiqamah berdakwah di atas tauhid, ya. Materi dakwah selalu mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada as-sunnah, memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah. Begitu dia mulai populer, mulai viral, dan mulai masuk ke dalam hatinya kecintaan, dan itu hanya Allah yang mengetahui, kita tidak boleh berburuk sangka kepada manusia, tapi kita bicara kaidah umum, ya. Begitu masuk ke dalam hatinya kecintaan terhadap popularitas, dia melihat kalau saya memperingatkan bahaya syirik bidah, bisa-bisa jamaah saya berkurang, panggilan dakwah berkurang. Akhirnya pembahasan dakwahnya hanya materi-materi yang itu zona aman. Di sana bisa senang, di sini bisa senang. Semua kalangan menerimanya. Fikih rumah tangga, fikih poligami, ya, berbaktilah kepada orang tuamu, ya, jangan lupakan istrimu dan seterusnya. Ya, enggak pernah menerangkan bahaya syirik dan bahaya bidah. Ya. Bahkan na'udzubillah ada sebagian orang terkadang mengusulkan, ini masyarakat masih baru, kita masih merintis dakwah di sini, kita bahas yang umum-umum aja dulu, jangan bahas dulu tauhid, sunnah, syirik dan bidah. Kebalik, para nabi justru mengawali dakwah mereka dengan pembahasan tauhid dan syirik, dengan pembahasan sunnah dan bidah. Lah kedatang kita akhir zaman ingin membawa dakwah kita dengan sesuatu yang nabi tidak menjadikannya sebagai landasan dakwahnya. Nah, barakallahu fiik. Atau kata Syekh, dia mengajak kepada partainya, kelompoknya. Tujuan dakwahnya memperbanyak kelompoknya, partainya, ormasnya. Dakwah sunnah tidak demikian. Makanya dalam dakwah sunnah tidak ada kartu keanggotaan. Ya. Anggota Salafi di Aceh, enggak ada. Ketua Salafi di Aceh fulan, ya. Wakilnya fulan. Apabila ketua salafi si fulan berkata, maka seluruh salafin di Aceh harus mengikutinya. Ya. Apabila ketua salafi di Indonesia fulan telah mengeluarkan suatu statement menyatakan periode ini kita pilih nomor satu, semuanya harus pilih nomor satu, enggak boleh nomor dua. Enggak ada dalam dakwah. Yang ada di dalam dakwah sunnah adalah kullun yukhadz wa yurad min qawlihi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan para ulama itu ada yang bisa diterima tatkala sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan ada yang harus ditolak karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah sunnah. Andai kata ulama-ulama kibar yang ada di Yaman, di Saudi dan seterusnya, ada yang mengeluarkan suatu statement yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis serta manhajus salaf, kita akan tinggalkan, kita tidak akan mengikutinya. Ya, demikian pula andai kata ada seorang ustaz yang berilmu luar biasa mengeluarkan suatu statement yang tidak berdasarkan al-ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, maka kita tidak akan mengikutinya. Ya. Maka jangan buat kaedah-kaedah hizbiyah dalam dakwah ini. Ya, udah ijma Ustaz Fulan untuk meninggalkan Al-Lan. Saya ikut ijma'nya, ijma' saja. Maka saya tinggalkan Ustaz Fulan. Apa yang Anda maksud dengan ijma'? Ijma' itu adalah kesepakatan mujtahid umat Islam secara keseluruhan. Itu arti ijma'. Itu arti ijma'. Dan sebaik ulama menyatakan ijma' yang berstandar itu adalah di tiga generasi. Ya. Adapun setelah mereka, maka dalam perkara-perkara agama yang diketahui secara pasti. Ijma' empat mazhab saja, kata Syekhul Islam, bukanlah sebuah hujah yang tidak boleh diselisihi oleh ulama yang datang setelahnya. Sekalipun mengikuti ijma' empat mazhab lebih baik daripada mengikuti pendapat ulama yang datang setelah mereka. Kendati demikian, tetapi itu bukan hujah yang tidak boleh diselisih oleh ulama yang datang setelahnya. Apalagi hanya keputusan 5 orang ustaz, 10 orang ustaz, 20 orang ustaz dalam suatu pendidikan, dalam suatu suatu permasalahan. Itu bukan ijma. Itu pendapat. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita terima. Kalau tidak, kita tolak. Apalagi jika keputusannya tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ilmu agama. Apalagi kita ketahui sikap yang diambil tersebut adalah sikap yang dibangun di atas masalah pribadi. Nah, maka saya ingatkan ini. Dakwah ini bukan kepada hizbiyah. Au mazhab, bukan pula kepada mazhab. Kita tidak mengajak manusia kepada mazhab Hambali, kepada mazhab Hanafi, kepada mazhab Maliki, atau ke mazhab Syafi'i, serta mazhab-mazhab yang lainnya. Tetapi kita ingin mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah di atas manhajus salaf dengan mengikuti bimbingan-bimbingan ilmu yang telah disampaikan oleh para ulama seperti empat imam mazhab. Naam. Kita akan mengikuti mazhab Hanafi apabila sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akan mengikuti mazhab Maliki tatkala kita melihat ada landasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akan mengikuti apa yang disebutkan di dalam mazhab Hambali dalam permasalahan fikih misalkan. Selama kita melihat ada dalilnya, kita akan mengikuti mazhab Syafi'i. Tatkala mazhab tersebut dikuatkan dengan dalil. Ini prinsip kita dalam berdakwah. Dan inilah yang membuat kita sebelumnya cinta kepada dakwah sunnah. Jangan justru ketika manusia sudah mengikuti sunnah, kita justru mengajak mereka kepada nilai-nilai hizbiyah. Naam. Nas'alallahu assalamu ala afiyah. Berikutnya. Rabi' anna al-basirata fariidhatun li'anna attiba'ahu sallallahu alaihi wa sallam wajib. Wala yatahakkaku attiba'uhu illa bil-basirah wahiyal ilmu wal-yakin. Pelajaran keempat adalah bahwa basirah, ilmu pengetahuan tentang agama ini adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib, dan tidak mungkin seorang mampu mengikuti beliau kecuali dengan ilmu dan yakin. Bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang kita masih ragu, ini kira-kira sunnah Nabi bukan ya? Ini kira-kira akidah yang sesuai dan akidah Nabi bukan ya? Dan tiada jalan kepada itu kecuali ilmu agama. Naam. Yang kelima, al-khamis tauhid li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Pelajaran kelima adalah indahnya tauhid. Kenapa tauhid itu dikatakan indah? Karena dengan tauhid seorang telah mensucikan Allah Jalla wa Ala dari kesyirikan. Nah. As-sadis qubuhu syirk li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Pelajaran keenam yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah buruknya syirik. Kenapa syirik dikatakan buruk? Karena syirik merupakan celaan terhadap Allah Jalla wa Ala. Oleh karena yang Nabi mengatakan wa subhanallah ya wa ma ana minal musyrikin. Nabi menyatakan aku mensucikan Allah dengan beliau meninggalkan syirik dan orang yang melakukan syirik, menunjukkan syirik sesuatu yang buruk, sehingga Nabi menyatakan aku sucikan Allah dengan aku meninggalkan syirik dan orang-orang yang melakukan syirik. Nah, as-sabi' wujub ibtida'il muslim 'anil musyrikin la yasiru minhum fi syai'in fala yakfi annahu la yusyrik. Nah, wajibnya seorang muslim menjauh dari kaum musyrikin agar dia tidak menjadi dari golongan mereka dalam penyimpangan kesyirikan. Maka tidak cukup sekedar dia tidak berbuat syirik, tetapi dia harus meninggalkan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini tentunya bukanlah suatu radikalisme ya, tapi ini prinsip dalam agama. Adapun hak-hak ya, seorang kafir ya secara hak-hak manusiawi, hak dia sebagai tetangga, hak dia sebagai teman dalam kantor kita, hak dia sebagai masyarakat di suatu tempat, ini tetap kita berikan ya. Dalam masalah muamalah duniawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebaik-baik contoh kepada kita terkait bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang kafir, baik kafir yang memerangi kaum muslimin ataukah kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, tidak ada pertanyaan yang masuk. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.